Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwanu fillah al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berkumpul di majelis ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah setelah ibadah yang mahdhah salat subuh dilanjutkan dengan zikir. Kita lanjutkan dengan zikir yang berikutnya, mudzakarah, membaca petikan ayat hadis dan juga keterangan para ulama ahlu sunnati wal jamaah untuk membekali diri kita di dalam membangun amalan, amalan lahiriah juga amalan batiniah. Amal yang dilakukan oleh anggota badan kita maupun amal yang dilakukan oleh batin kita, amal yang ada di dalam hati berupa i'tiqad, keyakinan, berupa adanya prinsip, adanya keyakinan, meyakini mana yang hak dan siap untuk mewujudkannya menjadi sebuah konsekuensi amalan, dan meyakini mana yang batil yang kemudian memberikan dorongan menjadi berprinsip untuk berusaha menahan diri tidak terjatuh, tidak terseret, tidak terbawa ke dalam kebatilan tersebut, termasuk juga semakin memperkokoh makna al-Islam. Al-Islam alladhi huwa al-istislam lillahi bitawheed wal-inqiyad lahu bita'ah wa bara'atu min ash-shirki wa ahli. Islam yang didefinisikan dengan al-istislam, kesiapan untuk berserah diri sepenuhnya, menerima apa adanya. Istislamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sepenuhnya, bitauhid, dengan ketauhidan. Wa ma huwa tauhid, apa itu tauhid? Tauhid itu adalah ifradullah, menjadikan Allah satu-satunya, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya dalam tiga perkara. Ifradullah fi rububiyatihi, meyakini Allah satu-satunya dalam hal ar-rububiyah, Allah pengatur, Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah yang mematikan, menghidupkan, dan Allah yang membalas terhadap hamba-hambanya dengan segala apa yang sesuai dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, infradullah fi uluhiyatihi, menjadikan Allah, meyakini Allah satu-satunya di dalam perkara al-uluhiyah. Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Dan itulah sesungguhnya dakwah para rasul, memperjuangkan tauhid. Mereka mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ifradullah fi asma'i wa sifatih, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Meyakini nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan apa yang datang penyebutannya dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya, dan apa yang disebutkan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, menetapkannya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, menafikannya sesuai dengan apa yang Allah nafikan, tanpa melakukan intervensi di dalamnya, baik dengan memalingkan makna dari nama dan sifat itu dari makna yang sesungguhnya kepada makna yang lain, ataupun menolaknya sekaligus secara mutlak, yaitu meyakini bahwa Allah tidak punya nama dan punya sifat. Kalau Allah punya nama dan punya sifat, nanti seperti makhluk. Atau kemudian ketika menetapkannya lalu menyamakan dengan apa yang ada pada makhluk. Allah itu sama seperti makhluk, soalnya Allah memiliki nama demikian-demikian, memiliki sifat demikian-demikian. Tidak, menetapkannya tanpa menyamakannya, mempermisalkannya dengan makhluknya. Dan kemudian juga tidak memikirkan tentang bagaimana hakikat dari apa yang disebutkan berupa nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dengan namanya, salah satu namanya atau salah satu sifatnya diketahui, difahami, berhenti sampai di situ, tidak kemudian berusaha untuk menjangkau seperti apa hakikat sesungguhnya. Karena nama dan sifat itu pemberitaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau Allah tidak memberitakan kelanjutannya secara rinci, manusia tidak akan mampu menjangkaunya. Itu dalam hal al-asma wa sifat. Itu semua ada pada praktek batiniyah berupa i'tiqad, keyakinan, dan berbuah kepada praktek lahiriyah, a'malul jawarih, amal-amal anggota badan. Dan semua itu bagian dari apa-apa yang kita perlu memiliki bekal-bekal, dasar-dasar yang kita akan semakin bisa membangun dengan kuat makna al-islah, berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan, wa bara'atu minasyirki wa ahlihi, al bara'ah, berlepas diri, minasyirki, dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna baina tauhid wa syirik, karena antara ketauhidan dan kesyirikan dua perkara yang tidak bisa bertemu dalam diri seorang hamba. Tidak bisa berlabuh dua perkara ini di dalam jiwa seorang hamba. Ada di sana tauhid, ada di sana asyirik, tidak bisa. Kedua-duanya akan saling menghilangkan satu dengan yang lainnya. Ketika seorang tauhidnya kuat, akan terkikis kesyirikan. Dan ketika seorang syirik mencampuri, menyusup, berlabuh di dalam jiwanya, akan mengikis ketauhidannya, sehingga berlepas diri dari kesyirikan merupakan satu di antara apa yang dimaknakan di dalam Islam. Seorang berislam dituntut untuk bertauhid. Seorang berislam dituntut untuk inqiyad, tunduk, mewujudkan konsekuensi ketauhidannya. Seorang ketika berislam juga dituntut untuk terhindar, menjauh, bersih dari yang namanya kesyirikan. Bahkan bukan hanya berlepas diri dari kesyirikan, tetapi juga dari pelakunya. Berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Di dalam salah satu ayat menyatakan wama ana minal musyrikin, dan saya ini bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Kata ulama, ayat ini secara ketat membimbing seorang hamba untuk sejauh mungkin terhindar, terlepas dari kesyirikan. Wama ana minal musyrikin, dan saya bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Ayat itu tidak mengatakan wama ana musyrikun, saya ini bukan orang-orang musyrik, bukan orang musyrik, bukan, tetapi menyatakan saya ini bukan golongan orang musyrik. Apa maknanya? Kalau sekedar mengatakan saya ini bukan orang musyrik, mungkin di sana dia masih satu golongan dengan orang-orang musyrik, tapi dia tidak berbuat kesyirikan. Sedangkan ayat ini secara ketat wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk golongan orang-orang musyrik, walaupun ketika dia bergolongan dengan orang musyrik, dia tidak berbuat syirik, dia tidak mau sekedar menjadi golongan orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah. Ayat ini menyatakan berlepas diri. Ya. Ketika seorang berada di satu komunitas, si A ada di komunitas, dia ada di situ, itu belum tentu dia adalah pelaku dari apa yang dilakukan oleh golongan tersebut. Iya kan? Nah, ini berlepas diri dengan cara demikian itu belum sempurna. Nah, belum sempurna. Misalkan di situ ada sekumpulan para preman. Ya, ada satu orang dari thalabul ilmi ada di situ. Nah, ketika digali informasi, ternyata ini bukan preman. Dia mengatakan saya bukan preman. Tapi pertanyaannya, kenapa kamu ada di situ? Itu semua golongan itu para preman. Ada satu bukan preman. Nah, ayat tadi mengatakan cara berlepas dirinya. Saya ini bukan golongan para preman, jauh dari golongan tersebut. Tidak mau berada di komunitas tersebut. Ya. Kalau tadi dia mengatakan saya bukan preman, tapi ada di situ. Kalau prinsip ini, cara berlepas diri yang ini, yang lebih ketat tadi, saya ini bukan golongan para preman, berarti tidak berada di komunitas tersebut. Itulah al-Islam. Jadi bertauhid, tunduk patuh menjalankan konsekuensi ketauhidan, kemudian tidak terikut dalam perbuatan kesyirikan, juga tidak terikut dalam golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, kemudian kita akan memaknai apa itu syirik. Syirik itu beribadah kepada selain Allah. Ya, melakukan ritual-ritual yang itu adalah ditujukan kepada selain Allah. Seperti adat istiadat yang masih banyak di negeri ini. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar seperti melakukan ritual, ya, mempersembahkan sesuatu yang itu adalah termasuk di antara bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah ini masih sangat marak. Ada musim-musimnya. Nanti persembahan ke penguasa Laut Selatan katanya. Memotong hewan khusus bukan diperuntukkan kepada Allah. Memang ini untuk siapa? Untuk si penguasa Ratu Laut Selatan. Yang ini lagi dipotong. Untuk siapa? Untuk penguasa gunung. Gunung ini, gunung itu. Ini dipotong, sembelih. Diadakan ritual, dipersembahkan untuk penguasa sumber air apa, dan seterusnya. Ini banyak. Nah, tidak bisa seorang ketika dia bertauhid, dia menyatakan saya bukan musyrik, tetapi ada dalam ritual tersebut. Nah, kalau seorang muslim mengatakan saya bukan golongan orang-orang musyrik, maka dia tidak ikut campur dalam urusan ritual, perbuatan, praktek ibadahnya mereka tersebut. Saya bukan golongan orang-orang musyrikin, maka tidak ikut campur. Itu namanya berlepas diri. Kalau mengatakan saya bukan musyrik, tapi ada di situ, ini praktek berlepas diri. Ya, barok. Karena ada al-wala, al-barok. Loyalitas, ada barok, berlepas diri. Nah, berlepas diri yang sempurna, dia tidak mau ikut tergabung di dalamnya. Nah, bukan sekedar dia tidak melakukan perbuatannya, tetapi ikut bersama mereka. Itu makna al-Islam yang kita terus gali, kita terus memperkokoh, dan kita terus memperkuat, dan kita terus mewujudkan dalam konsekuensi praktek keseharian kita. Semoga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tentang ideologi kaum jahiliyah. Taqarrubuhum ilallahi bitarki tayyibat minar rizqi wa bitarki zina. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak mau mengambil perkara-perkara yang baik, yang enak. Misalkan makan, tidak mau makan yang enak-enak. Nah, harta, tidak mau harta yang mahal-mahal. Pakaian juga tidak mau yang bagus-bagus. Hukum asalnya, orang pakai pakaian, orang makan, telah kita sebutkan itu semua perkara yang mubah. Boleh, silakan. Mau pilih yang bagus, mau pilih yang sederhana, silakan. Tetapi kalau ini dikaitkan dengan makna ibadah, ini ada pakaian ini bagus, ini sederhana, saya enggak mau pakaian yang bagus. Kenapa? Haram. Nah, ini sudah lain. Ya. Kenapa kamu tidak mau pakai pakaian bagus? Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ta'abbudan, beribadah dengan cara seperti itu. Ya, maunya pakaian yang lusuh-lusuh. Dia menganggap bahwa itu akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia makan, maunya makan yang sederhana-sederhana. Ya. Ada makanan enak, tidak mau. Kenapa? Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan tidak mau mencari rizki. Tidak mau bekerja, maunya di masjid terus. Zikir terus. Kenapa? Ya, dia tidak menganggap, apa dia menganggap bahwa dunia dengan segala isinya itu haram. Nah. Al-mas'alatani al-thaniyah wal-thalithah wal-sab'un. Ta'abuduhum bitarki tayyibati minar rizqi wa tarki zainati fil libas. Mereka beribadah kepada Allah dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang baik dari rizki yang dihalalkan, dan meninggalkan pakaian-pakaian yang bagus yang itu dihalalkan di dalam Islam. Mereka menganggap itu akan merusak nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyarah ay taqarrubuhum ila Allah bitarki thayyibati minar rizqi, mendekatkan dirinya mereka kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang baik dari rizqi. Wa tarki libasiz zinah, dan meninggalkan pakaian-pakaian yang bagus. Wa hadha 'inda an-nasara wa man syabahahum min as-sufiyyah al-muntasibin lil-islam. Ini dulu dianut oleh orang-orang Nasrani. Ya. Olehnya ketika kita membaca Al-Fatihah, ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, waladdallin itu ditafsirkan adalah ibadahnya orang-orang Nasara. Mereka dikatakan dalin. Ya, tersesat. Kenapa tersesat? Nah, mereka melakukan banyak ibadah, rajin beribadah, tetapi tidak menggunakan petunjuk wahyu, menggunakan ide-idenya sendiri. Beribadah dengan cara tidak mau menikah, beribadah dengan cara tidak mau memakai pakaian yang bagus, beribadah dengan cara ya, menyiksa diri. Menikah ibadah, ya, para rasul diantaranya mereka, ya, bahkan dikaruniai anak. Ada yang diberikan anak laki-laki saja, ada yang diberikan anak perempuan saja, ada yang diberikan anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi mereka menjalankan syariat Allah berupa menikah. Nah, orang-orang Nasara demikian keadaannya. Kemudian ada orang-orang yang mirip mengikuti kegiatan, mengikuti cara-cara ibadahnya orang-orang Nasara. Dan ini telah disinggung oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. La tattabi'an man kana qablakum. La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sungguh kalian akan terus mengikuti cara ibadahnya orang-orang sebelum kalian. Shibron, bishibrin, ya, setahap demi setahap, singgal, singgal, terus. Sampai pun ketika mereka masuk ke dalam lubang binatang berupa dab, binatang yang mirip seperti biawak, itu punya lubang. Lubangnya satu di depan, nanti kalau di dalamnya itu banyak cabangnya. Kalau mereka masuk lubang situ, kalian juga ikut. Ya, kata para sahabat, Nasara wal Yahud ya Rasulullah, atau Yahud wal Nasara ya Rasulullah, apakah mereka itu adalah kaum Yahudi dan Nasara yang dimaksud, kaum sebelum kalian itu adalah Yahudi Nasara? Kata Rasulullah, faman, kalau bukan mereka siapa lagi. Nah, jadi semua yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan Yahudi Nasrani itu nanti ada dari kalangan umat ini yang mengikuti cara-cara ibadahnya. Nah, nah, di kalangan kaum muslimin juga ada segolongan yang mereka menganut cara ibadah seperti ini. Tapi banyaknya ini muncul zaman dahulu. Ya, kaum Nasrani juga zaman dahulu. Kalau zaman sekarang semuanya sudah materi-materi semua. Nah, ya, itu zaman dahulu menjadi prinsip yang ada pada mereka. Ya, mereka masih menganut prinsip itu, hanya mempraktekannya tidak siap, tidak sanggup. Yatrukuna at-tayyibati ta'abbudan lillahi 'azza wa jalla, mereka meninggalkan hal-hal yang baik, yang bagus-bagus sebagai bentuk ibadah kepada Allah 'azza wa jalla. Ya, yang disalahkan di sini bukan meninggalkannya tetapi keyakinannya. Ya, bukan sekedar ada yang bagus, ada yang jelek, pilih yang jelek. Kenapa? Yang ini mahal, yang ini murah. Itu tidak masalah. Tidak punya duit. Tapi yang ini bukan karena masalah mahal murahnya, karena keyakinan. Oh, kalau yang ini nanti saya tidak menjadi dekat kepada Allah. Nah, kalau yang ini saya akan semakin dekat kepada Allah. Ada makna ta'abudan, ada makna ibadah. Dan itu adalah keyakinan. Makanya kalau masalah pembagian ibadah, ada ibadah i'tiqadi, ada ibadah ya, amali. Ada i'tiqadiyah, ada amaliyah. Yang i'tiqadiyah itu lebih besar peranannya. Saya kasih contoh. Ada orang minum khamr. Dia meyakini khamr itu haram, tapi dia kena dorongan syahwat hawa nafsu. Dia minum dan dia meyakini itu dosa. Nah, minum khamrnya dia itu dosa. Dia yakin seperti itu. Dan masih dalam hatinya, oh, suatu saat saya ingin berhenti. Saya takut kalau dosa terus begini, kan binasa. Ada orang tidak minum khamr. Tidak minum. Tapi dia meyakini khamr itu tidak haram, halal. Mana yang lebih parah? Hah? Yang lebih parah yang? Yang tidak minum. Dia tidak minum khamr. Saya tidak minum khamr. Tapi bagi saya khamr itu boleh-boleh saja, halal. Loh, kenapa tidak minum? Ya tidak mau aja. Nah, ini lebih parah kerusakannya di dalam agama ketimbang orang yang jelas-jelas minum tapi berkeyakinan bahwa itu adalah haram. Apa ini salah kan? Keyakinannya. Dengan keyakinannya dia merubah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ini tidak merubah, Allah haramkan, dia mengatakan haram. Kenapa minum? Ya saya pengin tobat. Tapi sekarang masih belum bisa. Syahwat, itu namanya syahwat. Kalau yang ini rusak, dia merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan haram, dia yakini itu halal. Nah, itu bedanya. Apa yang terjadi pada ibadah i'tiqadiyah, keyakinan, dengan apa yang terjadi pada ibadah amaliyah, itu lebih besar apa yang terjadi pada i'tiqadiyah. Fala yatazawwajuna nisa, mereka tidak mau menikahi wanita. Wala yakuluna min at-thayyibat, tidak mau makan yang enak. Nah. Wa yataqashshafuna fil ma'akil wa masyarib wal malabis. Mereka mencari dari apa yang dimakan, yang diminum, yang dipakai. Itu yang tidak enak, tidak enak. Semua yang enak-enak tidak mau. Yaz'amuna anna hada ibadah lillahi. Dia menyangka bahwa yang seperti ini adalah ibadah kepada Allah. Walihada qala Allah Ta'ala. Oleh karenanya Allah menyatakan, Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi wa tayyibati minar rizqi. Katakan olehmu wahai Rasul, siapa yang mengharamkan zinat Allah, ya, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu keindahan yang Allah keluarkan memang untuk hamba-hambanya, dan rizki-rizki yang baik yang Allah berikan untuk hamba-hambanya yang Allah halalkan lalu diharamkan oleh hamba tersebut tanpa ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وهي أرغر مريمن. Jangan kalian mengharamkan, meyakini keharamannya, menganggap haram perkara-perkara baik dari apa yang Allah telah halalkan untuk kalian. وكذلك حرموا بعض بهيمة الأنعام. Demikian pula mereka mengharamkan sebagian dari daging-daging hewan ternak. Ya, kenapa tidak makan daging? Kolesterol aman, tidak masalah. Nah, tapi kalau kenapa tidak makan daging? Dosa. Nah, ini masalah. Sama, yang satu enggak makan daging juga, yang satu enggak makan daging juga. Saudari daging, saya enggak makan. Oh ya. Kenapa, Pak? Kolesterol. Oh ya, aman. Saya juga enggak makan. Kenapa? Saya ingin dekat kepada Allah. Enggak mau makan daging. Oh, masalah. Yang ini perlu diterapi. Yang satu tadi. Terapi apa? Kolesterol. Yang ini perlu diterapi. Terapi apa? Keyakinan. Jadi dua-duanya terapi. Tapi ini terapinya terapi duniawiyah, tibiyah, kedokteran. Ini terapinya terapi iman. Perlu diarah, perlu dibimbing lagi tentang prinsip-prinsip dasar di dalam beribadah, di dalam beragama kepada Allah SWT. Wallahu qad abaha bahimatal an'am. Allah Subhanahu wa taala sudah menghalalkan hewan-hewan ternak. Uhillat lakum bahimatul an'am, telah dihalalkan untuk kalian beberapa jenis dari hewan-hewan ternak, mereka haramkan. Nah. Fa harramu ba'd bahimatil an'am min ajli asnamihim. Sebagian mereka diceritakan mengharamkan sebagian dari hewan-hewan ternak demi untuk berhala-berhala mereka. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang Allah telah halalkan untuk kalian, dan jangan kalian berbuat melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat melampaui batas. Ibadah itu ada batasannya, ketetapannya, jalurnya, ketentuan-ketentuannya. Sudah ikuti, jangan dilampaui. Jangan dilampaui. Lain kalau kita kerja, kerja tukang di sini jam berapa selesai? Jam 5. Jam 5, jam 4. Harian. Ya katakan jam 5. Dia melampaui batas, saya mau kerja sampai jam 6. Ya enggak masalah, silakan. Ya, dia ingin melampaui batasan yang sudah diatur. Orang-orang di sini sepakat, tukangnya itu selesai kerja harian jam 5. Dia kerjanya mau jam 6. Tidak masalah. Masalah duniawi. Dalam masalah agama, tidak boleh. Sudah Allah tetapkan seperti ini. Ini yang halal, ini. Yang haram, ini. Sudah. Jangan melampaui batas. Ini halal, lalu dia haramkan. Demi untuk agar semakin baik. Kalau tadi tukang jam 5 pulang, sudah bagus. Dia pulang setengah 6. Lebih bagus, ya kan? Oh, yang punya lebih senang. Ya. Yang punya rumah atau yang mempekerjakannya lebih senang. Lebih bagus ini rajin. Akan dikasih bonus. Tapi kalau ibadah, tidak. Ibadah ini dikatakan halal. Sudah batasannya sampai di situ. Dia haramkan. Demi untuk agar semakin dekat kepada Allah. Orang-orang meyakini ini halal, saya meyakini haram. Agar apa? Saya lebih baik dari mereka. Tidak seperti itu. Bahkan justru dia bukan dikasih bonus, dikasih ancaman azab, dosa. Jadi kalau melampaui batas dari ketetapan Allah itu dosa. Walaupun dia pinginnya untuk lebih baik. Pinginnya lebih baik. Ketika Rasulullah SAW kedatangan tiga orang. Atau ada tiga orang datang menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasul. Demikian. Yang satu mengatakan, saya tidak akan tidur, saya akan sholat terus. Ya. Saya tidak akan menikah. Dan seterusnya. Demi untuk agar menjadi lebih baik. Karena alasannya kalau Rasulullah begitu, Rasulullah sudah diampuni. Dosanya. Ini sudah lewat dan yang akan datang. Nah. Maka saya, apalagi ketika dibandingkan Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena yaqumu minal lail hatta yasta'irra qadamahu, ketika beliau bangun di sebagian malam, beliau berdiri salat sampai kakinya membengkak. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lima sana'ata hada ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan sampai seperti ini? Ya. Waqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, padahal sudah diampuni, dijamin dosa yang sudah lewat dan yang akan datang diampuni. Tapi kenapa masih begini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah senang untuk aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, ada orang melihat ibadahnya Rasulullah kok seperti itu, padahal sudah diampuni dosa-dosanya. Maka dia ingin agar lebih baik, dia tidak akan tidur. Ya Rasulullah, ibadah sampai kakinya bengkak, maka saya untuk bisa lebih baik, saya tidak akan tidur. Kan begitu? Menyaingi Rasulullah SAW. Apakah betulnya seperti ini? Kata Rasulullah, tidak. Nah, faman raghiba an sunnati falaysa minni, orang-orang yang tidak suka dengan ajaranku yang seperti ini bukan termasuk golonganku. Maka jangan melampaui batas. Ambil, ikuti apa yang sudah ada. Jangan untuk menjadi merasa lebih baik dari apa yang sudah Allah tetapkan, karena itu akan menjadi bahan-bahan penyimpangan. Wa tahrimu thayyibati min dinin nasara aruhban, mengharamkan apa-apa yang halal, yang baik, itu termasuk ajaran yang dianut oleh kaum Nasara, ajaran kependetaan. Wa min dinil jahiliyah, dan juga termasuk ajaran yang dianut oleh kaum jahiliyah pada masa yang dahulu. Wa man harrama halalan mujma'an ala hillihi irtada 'an dinil Islam, barang siapa yang mengharamkan perkara yang halal yang sudah disepakati tentang hukum halalnya, dia bisa terancam murtad dari agamanya tanpa terasa. Ya tentu harus proses, dinasihati dulu kalau dia memang belum tahu. Tapi kalau bersikukuh tetap saya meyakini ini haram, bagi saya haram. Loh, Allah menghalalkan ya Pak. Ya terserah, pokoknya menurut saya haram. Ini bahaya, melawan agama Allah. Ya, dia tidak manut terhadap aturan Allah. Kalau ada yang seperti itu. Fa idza adhafa ila dhalika i'tibar, hadha min at-ta'abbudi lillahi 'azza wa jalla, fa hadha iftira'un 'ala Allah. Itu kalau diyakini halalnya, ada diyakini haramnya padahal halal. Sekarang kalau itu disandarkan ya, dengan makna tersebut dianggap itu adalah ibadah kepada Allah 'azza wa jalla, pengharaman apa yang halal itu karena dia merasa itu ibadah kepada Allah, fahada iftira, ini adalah kedustaan atas nama Allah. Kenapa? Karena Allah tidak menyatakan itu haram, menurut Allah itu halal, lalu Anda menyatakan itu haram, berarti Anda telah berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah lam yashra' li'ibadihi tarkat tayyibat, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkan untuk hambanya di dalam meninggalkan perkara-perkara yang baik. Bal amarahum bil akli minha, bahkan Allah telah memerintah mereka para hamba untuk makan dari apa-apa yang baik tersebut. Ya ayyuhar rusulu kulu min minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, para rasul saja diperintah, makanlah kalian dari yang baik-baik yang Allah telah turunkan, dan beramalah kalian amal saleh. Ini kepada para rasul. Juga kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik apa yang telah Allah berikan rizki kepada kalian. Walamma hamma jama'atun fi ahdi Nabi alaihi salatu wasalam bimisli hada ghadiba alaihimun Nabi alaihi salatu wasalam, ketika ada segolongan orang pada masa Nabi alaihi salatu wasalam ingin mempraktekkan hal yang semacam ini, tadi telah kita sebutkan, tidak mau menikah karena ingin konsen ibadah, tidak mau tidur karena ingin ibadah terus. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun murka, marah. Wa amma ta'abbuduhum bitarki zinatillahi, adapun ibadah mereka dengan meninggalkan apa-apa yang Allah berikan yang bagus, ay taqarrubuhum ilallahi bitarki zinatillah, ay tazayyun bil libas, memakai pakaian yang bagus. Tidak mau memakai pakaian yang bagus sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Nah, ini bukan bentuk qanaah. Kalau qanaah itu mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan. Nah, kalau ini sudah pada tingkat berlebihan, melampaui batas. Ya, meninggalkan pakaian yang bagus, enggak mau dikasih hadiah yang bagus, enggak mau pakai. Nah. Mungkin saudaranya melihat ini orang kok pakaiannya kusut tiap hari. Apalagi mungkin karena saking ingin ibadahnya semakin kuat, kok saya cuci-cuci. Ya kan? Nah, sampai di sebelahnya nih, apa ini? Ya, sholat di sebelahnya aromanya luar biasa. Akhirnya dia pikir, wah, kasihan. Pergi ke pasar cari. Dia intip-intip ukurannya berapa orang ini. Pergi ke pasar beli. Antar ke rumah, Pak, saya ada rezeki untuk Bapak atau Mas atau Dek. Asih. Ternyata enggak dipakai-pakai. Yang ngasih ini, wah kok enggak dipakai juga ya. Akhirnya tanya sampean, kenapa? Ya, ternyata dia punya keyakinan untuk semakin kumal pakaiannya, semakin tinggi tingkat ibadahnya, semakin tinggi derajatnya. Nah, ini bahaya. Tazayyun bil libas. Haitsu kanu yatufuna bil bait waratan. Telah lewat ketika membahas tentang mereka-mereka dulu tawaf di Baitullah dengan bertelanjang. Faradallahu alaihim biqaulihi, Allah sendiri yang membantah mereka. Qul man harrama zinatallah, katakan olehmu wahai Rasul kepada mereka. Ya. Siapa yang mengharamkan keindahan-keindahan yang Allah berikan untuk mereka? Halal bagi Allah, mereka haramkan. Ai, ma huwa dalilukum ala ma taf'aluna min tarkil libasi wa tajammul? Pak, dalilnya mana? Itu kalau bapak-bapak. Ya. Kan tadi sudah kasih hadiah, tanya baik-baik, menjelaskan, sekarang tanya dalilnya. Dalilnya apa, Pak? Nah. Ma huwa dalilukum? Apa dalil kalian yang membenarkan perbuatan kalian dengan meninggalkan pakaian yang bagus, memakai pakaian yang indah, wa tarkit thayyibati minar rizqi, dan tidak memakan yang enak-enak? Dalilnya apa? Nah. Jadi tidak sembarangan. Lianna tahrima yahtaju ila dalilin, karena meyakini atau merubah hukum yang halal menjadi haram itu butuh kepada dalil. Wal aslu fil libas wal ma'akil wal masyarib al halu, hukum asalnya pakaian, makanan, minuman semuanya halal sepanjang belum ada dalil yang mengharamkannya. Lian Allah khalaqa hadhil asya li ibadihi, karena memang Allah telah menciptakan semua ini untuk hamba-hambanya. Semua yang ada ini untuk manusia. Silakan. Hanya Allah berikan beberapa dari yang dihalalkan itu diharamkan sebagai ujian kepada manusia tersebut. Nah. Wa kama fil hadis sahih, sebagaimana tersebut juga di dalam hadis yang sahih, inna Allah jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah menyukai yang indah. Di antara sunnah ketika hari Jumat itu tajammul, berangkat ke masjid hari Jumat itu tajammul, memakai pakaian yang bagus. Keluar untuk Id juga tajammul. Juga berangkat untuk salat berjamaah ke masjid juga tajammul. Juga berangkat untuk talabul ilmi ta'alim juga tajammul. Itu semua ada. Hadis Jibril ketika beliau datang kepada Rasulullah SAW, ya, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, bersih. Itu disebutkan oleh ulama menjadi adab ketika datang ke majelis ilmu, bertajamul, pilih pakaian yang bagus, berpenampilan bagus, ya, pakai minyak wangi, ya, karena di majelis tersebut juga turun para malaikat. Demikian pula ketika salat berjamaah. Nah, jangan merasa ketika orang-orang di jamaahnya ini sudah kebal dari aroma yang enggak, yang kurang bagus, jangan menganggap begitu, karena di dalam berjamaah di sana ada para malaikat. Nah, kalaupun tidak mengganggu orang-orang di sekelilingnya dari kalangan jamaah, juga mengganggu malaikat. Fatarkut tajammul min babil wara' laisa min dinil Islam. Meninggalkan tajammul dengan niatan ibadah karena dianggap itu wara', itu bukan termasuk dari ajaran Islam. Nah, fal yatajammal bil libas, silakan memakai pakaian yang bagus. Wal yakul min at-thayyibat, silakan makan yang enak-enak. Wa yashkurullaha 'azza wa jalla, dan syukurilah apa yang Allah telah berikan. Syukur kepada Allah. Nah. Fil hadis innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan ay yara athara ni'matihi 'alaihi. Sesungguhnya Allah itu senang, Allah menyukai, Allah mencintai apabila Allah memberikan nikmat kepada hambanya. Satu nikmat akan tampak bekas nikmat yang Allah berikan itu. Allah sudah berikan rezeki banyak, tidak tampak, tidak kelihatan. Nah, orang melihatnya kok kasihan dulu, padahal Allah berikan rezeki banyak sudah, berlebihan. Katanya apa? Tawadhu, mutawadhu. Jangan-jangan tawadhu apa eman-eman. Nah, Allah berikan kecukupan rezeki. Ya kelihatanlah pakaiannya, kelihatan. Makan, ya kelihatan. Penampilannya, kelihatan. Itu asar dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi jangan sampai terperosok kepada lubang yang satunya. Kata Ibnu Qayyim, innallaha ma amara Allah bi ta'atin, sesungguhnya Allah tidaklah ketika Allah memerintahkan satu amal ketaatan illa wal syaitani nazghatan, melainkan syaitan punya dua lubang. Ya. Yang pertama kepada berlebih-lebihan, ghulu tadi, melampaui batas. Yang kedua kepada meremehkan. Nah. Jangan sampai di dalam berpakaian ini juga terjatuh kepada salah satunya. Lakin yakunu dhalika min ghairi israf, jangan sampai berlebih-lebihan. Wala mukhayyala, dan jangan sampai menimbulkan kesombongan. Nah, apa bedanya orang memakai pakaian bagus yang sombong dengan yang tidak sombong? Bedanya di mana? Di mana, Mas? Hah? Wallah alam. Di mana bedanya? Ada yang tahu? Di mana Pak Nur bedanya? Pakaiannya sama, mereknya Harumain misalkan. Misal contoh saja. Atau mahal daripada itu? Apa lebih mahal? Ya, misalkan mereknya yang merek-merek Saudi sana, mahal-mahal. Ya, yang satu tajammul ibadah, dia mensyukuri nikmat Allah. Yang satu mukhayyalah, sombong. Bedanya apa? Niatnya, sikapnya. Nah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa, bagaimana tentang orang yang memakai pakaian, memakai sendal yang bagus, ketika menerangkan tentang sombong, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk dalam surga, barang siapa yang di dalam hatinya ada sebutir kecil kesombongan. Rasulullah tanya, sombong, apakah orang memakai sendal bagus itu termasuk sombong apa enggak? Nah, kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Sudah disampaikan kebenaran, tidak mau, menolak. Yang dua, ghamdun nas, meremehkan orang lain. Kalau dia pakai sendal bagus meremehkan orang lain, ya itu sombong. Kalau dia sendal bagus mensyukuri nikmat Allah, ya tidak sombong. Nah, makanya di sana ada ikatan Ya. Bainal aghniya wal fuqara, antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin di dalam Islam itu ada. Ya, jalur ikatannya agar yang kaya ketika mensyukuri nikmat menggunakan fasilitas yang Allah berikan, jangan sampai diiringi dengan meremehkan yang miskin. Dibagilah itu. Sebagian dari yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang itu bagian dari kaum fuqara untuk mendapatkannya. Dibagi. Kalau berkecukupan, ya beli dua, beli tiga. Satu pakai, satu kasih hadiah yang lain. Ya. Itu contoh. Dan jangan sampai ada unsur mukhayyalah. Ada unsur kesombongan, unsur ujub, unsur bangga diri, unsur riya. Nah, unsur apa namanya? Merasa dengan pakaiannya dia yang paling wah. Nah, itu menjadi pakaian suhrah, pakaian kemasyhuran. Lakin yakunu dhalika min ghairi israf wala mukhayyalah. Karena yang dilarang itu bukan pakaiannya, tetapi cara dia memakai pakaian yang ada di dalam sikapnya. Wa kana Nabi alaihi salatu wasallam yatajammalu fi jismihi wa fi malabisihi. Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bertajammul. Ya. Kita masih ingat hadis di dalam bab, di dalam adabul mufrad, bab thayyibun nafsi. Ya. Naraka thayyiban nafsi, kata para sahabat, kami melihat Anda wahai Rasul thayyiban nafsi. Ya. Berpenampilan bagus. Ajal, betul kata Rasulullah SAW, walhamdulillah. Ya, betul, walhamdulillah. Wa fi malabisihi, juga di dalam pakaiannya. Nah. Wa yakhussu muqabalat al-wufudi bimazidi tajammul, dan lebih khusus lagi ketika ada utusan datang. Orang datang, tamu. Ini juga disunahkan untuk tajammul, disambut dengan memakai pakaian yang bagus. Nah, tamunya sudah datang dari jauh, dalam kondisi safar jauh, datang yang nyambut, waduh, juga sama kayak orang habis safar, ya, kusut. Akhirnya tamunya juga sedih, datang dari jauh, capek, mungkin juga belum makan, mungkin, ya kan? Datang ke rumah, assalamualaikum. Assalamualaikum, lemas, loyo, lusu pakaiannya. Balik lagi sudah, bertamu ke yang lain. Nah, harapan dia untuk, wah saya ini dapat jatah 3 hari, ya kan? Mangkana yuminu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim dhaifahu, barang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu 3 hari wajib. Tapi kalau datang yang tuan rumahnya sudah begitu, ya, balik arah, cari tamu yang lain yang ketika datang segar, wah ini gembira. Nah, idkhalus surur, menjadikan orang lain itu bergembira dengan melihat penampilan kita, itu satu amalan kebaikan. Nah, minal ma'ruf, termasuk amalan kebajikan. Nah, Rasulullah SAW ketika menyambut ada utusan datang, beliau khususkan untuk tajammul. Demikian pula para ulama, Al-Imam Malik ketika didatangi, ya, Amirul Mukminin pada waktu itu datang, lama nunggu, berdiri di depan pintu enggak dibuka-buka. Ketika dibuka, saya ini sudah lama nunggu, padahal Amirul Mukminin datang ke Imam Malik, Imam Malik rakyat. Ini disebutkan ketika membahas tentang keutamaan ulama dibandingkan dengan para raja. Nah, ini nunggu di depan pintu. Ketika dibuka, kenapa lama sekali enggak dibuka-buka? Ya, saya yang pertama enggak tahu yang datang Anda. Enggak ada berita, enggak ada telepon. Yang kedua, saya kalau datang harus persiapan, mandi dulu, cari pakaian yang bagus, begitu. Begitu masuk, disambut. Mari kita ke masjid. Diajak untuk di masjid. Ini sunnah tajamul ketika ada tamu. Itu semua adalah ibadah, bukan perkara yang haram. Jangan sampai seorang berkeyakinan memakai pakaian bagus itu menyelisihi ibadah, atau disangka itu akan mendatangkan kedekatan kepada Allah. Nah, tapi ingat motifnya. Ingat motifnya sebagai bentuk syukur kepada Allah, bukan untuk sebagai bentuk kesombongan. Tafakhur, innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mereka sombong, membanggakan diri, bersaing dengan yang lain dengan perkara duniawi. Ini ya ikhwan, barakallahu fikum, jazakumullahu khair, walhamdulillahirabbil alamin. Fadlu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.